di Desar Rekord ada Nela. Selamat malam semuanya. Goyang bareng. Telah lama aku kagum kepadanya. Wajahnya rupawan, anggun dan mempesona. Suatu senja presented by Mira's Mac.